Ada yang bertanya, kalau misalnya salat maghrib membaca Al-Baqarah satu juz saja, apakah boleh? Jawabannya boleh. Yang dibaca adalah Quranul Karim. Apakah boleh membaca kurang daripada itu? Boleh. Boleh. Kullun min kitabillah. Itu jawabannya Qatadah rahimahullah terkait dengan bab ini. Semuanya termasuk kalamullah, termasuk dalam kitabullah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Quranul Karim. Apakah boleh memberontak pemerintah kafir yang zalim? Zalim kafir lagi. Ini semua kembali kepada kebijakan para ulama kita. Hukum asal kaum muslimin harus dipimpin penguasa muslim. Kaum muslimin tidak diperbolehkan dipimpin oleh non-muslim. Ketika betul-betul pemimpin tertinggi sebuah negara itu non-muslim, apakah dilengserkan ataukah pemberontakan dan segala macam, itu semuanya harus kembali kepada arahan dan fatwa para ulama besar pada masa itu. Secara kaidah mereka sebutkan ketentuan-ketentuan harus demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, panjang mereka sebutkan persyaratannya. Yang kembali pada para ulama. Ketika mereka mengatakan tidak, maka semuanya menjaga situasi yang kondusif, mentaati penguasa hanya dalam perkara-perkara umum saja. Dalam hati tidak meyakini dia sebagai penguasa kaum muslimin. Barakallahu fikum. Apakah berdosa seseorang yang sholat pakaiannya bau, Ustaz? Masya Allah. Kalau bau dengan makna benda najis, tidak sah. Tidak sah ya, ikhwan. Termasuk persyaratan sahnya sholat, pakaiannya bersih dari najis, badannya juga demikian, tempatnya juga demikian. Tapi kalau dimaukan adalah bau dalam artian ada bau-bau tertentu yang enggak menyenangkan dan bukan para najis, sah sholatnya, tetapi dia melaksanakan tindakan yang dibenci. Enggak boleh, dikarenakan para malaikat merasakan gangguan sebagaimana Bani Adam merasakan gangguan. Rasul melarang orang-orang yang habis memakan bawang putih, bawang merah yang mentah untuk ke masjid. Kenapa? Karena aromanya. Maka begitu pula hal-hal yang lain yang mengandung bau. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ke masjid, itu yang bersih, yang rapi. Pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, sehingga aromanya wangi. Barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ketika sholat, sedang bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dijelaskan sudah tadi. Apakah seseorang yang meninggalkan rukun sholat harus disahwi? Jawabannya harus mengulang. Mengulang rokaat yang di situ dia tidak mengerjakan rukunnya. Dan yang kedua disahwi. Itu kalau rukun. Dipahami? Dia di rokaat yang pertama enggak pakai rukuk. Langsung sujud. Paham ya? Habis membaca, berdiri, tahu-tahu Allahu Akbar, sujud. Rukuk belum, i'tidal belum. Baru ingat ketika rokaat yang kedua. Maka rokaat yang pertama dinyatakan tidak sah. Harus mengulang satu rokaat lagi. Itu rukun ya, ikhwan. Dan sahwi. Paham dong? Dipahami insyaAllah ya. Kalau yang ditinggalkan itu adalah kewajiban-kewajiban sholat, bukan rukun, maka cukup dengan sujud sahwi. Hukumnya wajib. Tidak usah mengulang lagi. Kalau yang ditinggalkan, yang lupa adalah sunnah-sunnah sholat, maka dikatakan sunnah saja untuk sujud sahwi. Barakallahu fikum. Lihat pembahasannya dalam pembahasan ahkam sujud sahwi. Barakallahu fikum. Berapakah ketentuan minimal ayat yang dibaca dalam sholat? Satu ayat. Itu minimal. Nah, mungkin separuh ayat. Tidak boleh. Harus satu ayat. Barakallahu fikum. Tidak ada masalah. Cuman betul-betul melaksanakannya dengan serius. Bukan untuk main-main. Jangan mempermainkan bab ini. Dikarenakan istihza dalam bab ini besar dosanya. Nah, dia membaca. Sekarang Allahu Akbar. Jadi imam nih, iftitah. Terus Al-Fatihah. Selesai Allah, amin. Toha. Bayangan, bakal doa ini. Bakal panjang baca surat Toha ini. Toha. Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Toha, berapa ayat? Satu ayat. Dalam surat Toha. Boleh, itu kalamullah. Tapi ingat, tidak boleh bergurau, tidak boleh bercanda. Besar dosanya. Tapi dia memperhatikan dengan serius. Hadza yajuz. Tapi itu tidak umum. Itu tidak umum ya, ikhwan. Dibaca beberapa ayat, atau satu surat yang qisar, atau yang qisar mufassal, wahakadha. Saya katakan demikian, dikarenakan pernah ada yang melakukannya dan bergurau. Cerita masa lalu. Masa lalu ketika masih kecil dulu. Umurnya masih belasan tahun. Tapi bukan kita orang yang praktek. Gitu. Dulu. Ya, ketika masih mondok di sana. Nah, ini mantan sana. So, kejadiannya di masjid yang ujung kampung saya itu. Dengan dulu masih sebelah sana. Ya senior. Kakak kelas gitu. Tadi itu persis. Ya, orang ini dikenal memang enggak begitu. Kelihatan penampilannya preman, dekon, dulu itu. Tapi memang dia cerdas otaknya. Lumayan lah bacaan Al-Qur'annya kan gitu. Suruh ngimami. Assalamualaikum. Atau sekarang kemana larinya dah kak? Nah, nampak. Tadi itu persis. Salat membaca Al-Fatihah. Masya Allah, bilang Yasin. Wah, bakal panjang ini. Allahu Akbar. Apa yang terjadi coba? Semuanya tertawa terbahak-bahak. Bubar salatnya sudah. Yang tertawa semua. Nah, seperti yang adalah Yajus. Itu istihza, itu sholah. Besar dosanya. Ketika ada niatan istihza, hati-hati. Bisa termasuk nawakibul Islam. Mengolok-olok syiar Islam. Adalah Yajus. Jangan bermain-main. Sehingga yang tepat mestinya kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Apa hukum salat berjamaah memakai kaos? Kaos polos ya. Boleh-boleh saja. Tapi dia menggunakan sarung begitu. Boleh-boleh aja. Tidak ada masalah terkait dengan keabsahan, sah. Tapi secara etika kurang. Boleh-boleh aja. Dulu sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya mempraktikkan di hadapan para tabi'in salat dengan satu kain. Satu kain. Sebagian kainnya ditempelkan di sebagian bahunya. Jadi satu bahu terbuka, satu bahu tertutup dengan kain. Satu kain saja. Langsung ada yang menanyakan. Demikian gitu. Sengaja. Saya sengaja melakukan demikian supaya akan ada yang tanya orang bodoh kayak kamu yang bertanya sama saya. Untuk saya jelaskan, ini boleh. Nah, Boleh. Dijelaskan dalam syarahnya kondisi di masa itu tidak mudah, tidak lapang gitu loh. Tidak semua orang punya dua kain. Dipahami ya? Barakallahu. Boleh-boleh. Tapi secara afdal ialah khudhu zinatakum inda kulli salatin. Ambil salat kamu dengan perhiasan, artinya dengan penampilan yang bagus, wahakala. Itu afdal. Sekali lagi, ketika ada yang berbuat demikian, bukan untuk candaan, bukan untuk istihza. Tapi kondisi memang enggak ada. Atau kondisinya memang harus segera salat, enggak sempat ngambil baju, yang ada cuma kaos, Allahu Akbar, enggak ada masalah. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apa yang dibaca ketika sujud sahwi? Ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan bacaan khusus. Tetapi secara periwayatan dhaif. Sehingga yang dibaca ialah bacaan sujud sebagaimana biasa. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apabila ada dua pendapat dari dua orang alim yang berbeda, masing-masing memiliki hujjah yang kuat, bolehkah kita memilih yang paling mudah sebagaimana firman-Nya, yuridullahu bikumul yusr. Di sini ada dua keadaan untuk antumnya. Yang pertama, antumnya punya kemampuan untuk mengkaji permasalahan tadi. Harus kamu kaji. Kamu lihat mana yang lebih arjah, lebih kuat, amalkan yang rajih, tasamuh, toleransi dengan yang kamu anggap marjuh, lemah. Itu kewajiban antum. Keadaan yang kamu tuh gak punya kemampuan untuk merajihkan, karena kamu gak punya ilmunya. Maka, diantara yang di sarankan oleh para ulama, pilih pendapat seorang alim. Dilihat alimnya ini, yang paling bertakwa, yang paling soleh, yang paling ma'ruf di atas sunnah, wahakata. Pilih yang seperti itu. Jadi bukan langsung milih yang gampang-gampang aja ya, wahakata. Bukan mencari ruhos, tetapi antum mencari azimah, perkara yang azam. Tentu mudah. Nah gitu ya. Kadang antumnya, kalau tidak punya kemampuan, lihat alim-alimnya ini. Dan selebihnya antum toleransi dengan pendapat yang kedua, barakallahu fikum. Dikecualikan kalau memang pada khilaf yang kuat tadi, ada sebagian ulama yang punya pendapat bil khiyar. Silakan pilih. Bisa ini, bisa ini. Labas, antum pilih ini. Itu masing-masing masalah ada keterangannya. Jadi, jangan punya kaidah. Setiap ada khilaf yang kuat, tak pilih yang paling gampang. Tidak. Ada dua keadaan tadi. Imam mampu mengkaji, kaji. Dengan kemampuan antum, cari yang paling rajih. Amalkan yang rajih, toleransi dengan pendapat yang kedua. Tidak punya kemampuan, lihat para ulamanya. Cari yang paling alim, yang paling thiqah, yang paling soleh, yang paling bertakwa. Wahakala. Bagi pendapat beliau, amalkan dan toleransi dengan pendapat yang lain. Barakallahu fikum. Apakah Ustaz memiliki kitab yang berjudul Qurratul Ain fi Istishhad Majhul? Loh, ini jangan sampai salah paham. Judulnya adalah Qurratul Ain fil Istishhad bi Majhulil Ain. Itu dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Risalah kecil. Ada. Barakallahu fikum. Intinya ada beberapa risalah. Kita tulis jadi sebuah buku. Sebuah buku yang terlalu tebal. Saya kasih judul Al-Idhah. Al-Idhah fi mabah, fi ba'di mabahithil fi ba'di mabahith. Ibn istilah. Ada pembahasan ini. ada pembahasan yang lain-lain lagi barakallahu fikum. Angkatan-angkatan lama rata-rata mereka fotokopi itu yang ada. Nggak tahu masih ada nggak bukunya, jangan-jangan dipegang sama antum nggak balik-balik ini nanti. Jadi ketik rapi oleh seniornya antum, rapi, bagus, dan sekarang sudah terbentuk. Barakallahu fikum. Walhamdulillah ala taufik. Dan itu ditulis ketika masih di Damaj. Ketika masih di Damaj, barakallahu fikum. Saya tulis itu dikarenakan di sana pada waktu itu hampir semuanya satu pendapat. Majhul ain tidak bisa sebagai penguat. Hakada. Seakan-akan kesepakatan gitu ya. Kita kaji, kita telaah, ternyata masalah ada khilaf di kalangan para ahli hadis. Ada yang mengatakan majhul ain tidak bisa sebagai penguat. Dan banyak sekali para ulama-ulama yang menyatakan itu bisa sebagai penguat terutama pada rawi di topokonya tabi'in. Dan to'ah tabi'in. Dan ternyata banyak. Saya kumpulkan, kita buktikan, ternyata justru setelah pembahasan itu, saya lebih mantap dengan pendapat yang kedua. Majhul ain bisa dijadikan sebagai penguat, naik jadi hasan li ghairihi, ketika rawi yang majhul ain tadi di tabaqah yang tinggi, tabaqah tabi'in dan tabaqah tabi'in. Tentu pendapat yang dirajikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dan sejumlah ulama yang lain. Itu dibuktikan. Gitu. Pernah ada diskusi di sana ketika lagi belajar. Langsung kayak ada pengingkaran. Hah? Ya Allah. Bisa sebagai penguat. Siapa ya? Loh, kok ada pengingkaran. Ada majul ain. Enggak diketahui. Ainnya, matanya, zatnya. Mana tri halwa insi wala jinni madri. Ini orang manusia apa jin apa madri. Ada syaitan ala isna. Loh. Kok sejauh itu orang bilang. Ya, semakin punya azam untuk mengkaji. Ternyata panjang pembahasannya. Kata-kata majhul ain itu ada dua kemungkinan. Mungkin majhul zat. Memang orangnya enggak diketahui. Man hadza. Ada yang mengatakan majhul ain sebuah istilah saja. Istilah dalam sebuah ilmu hadis. Ada definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah majhul ain. Dikaji lagi ternyata panjang pembahasannya. Dan terkait dengan bab ini ternyata kenyataan realnya dari prakteknya para imam mereka yastashhid bihi la siyama fi tabaqatil ulia. Barakallahu'alaikum. Dan itu ternyata pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Labas menerjang arus selama itu ilmiah kan gitu ya. Barakallahu'alaikum. Itu sempat dibaca dulu ya, saya di sana alhamdulillah sebelum masa fitnah hajur ya alhamdulillah ya Pak. Kita masuk tahun 2001 awal, 2001 Januari, pulang 2004 September atau Oktobernya. Tidak ada fitnah di masa itu. Alhamdulillah masuk selama 4 tahun kurang itu yang zen-zen gitu ya Pak. Waktu ke sini lagi zen-zennya juga. Selesai, pergi, kacau. Bina satu lagi ya di Yogyakarta, zen-zennya. Ditinggal pergi, kacau. Yaman lagi zen-zennya. Kita pulang kacau. Allah Musta'an. Tapi hanya dapat yang zen-zennya ya. Jadi enggak dapat yang enggak zen-zennya yang zen-zennya. Ya. Dibaca oleh salah seorang mustafid di sana. Tapi sekarang dia nampaknya mungkin sama mereka. Dibaca dia. Masya Allah antum. Teruskan lagi. Menyemangati untuk mengkaji lagi. Sehingga muncul pembahasan berikutnya lagi. Disemangati sama beliau dan minta difotokopi. Difotokopikan tak kasihkan sama beliaunya. Barakallahu fikum. Semua untuk ayat. Gak, gitu aja. Dan itu biasa. Pembahasan ilmiah biasa. Seorang talibul ilmi yang sedikit fokus pada ilmu ini. Akan bisa mengkajinya. Barakallahu fikum. Apalagi di sana maktabannya besar. Jadi rujukannya banyak. Bisa membongkar sekian banyak kitab. Dan membuktikan sekian banyak rawi dari buku-buku rijal. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ngoten nggih? Pun. Ya pengen tahu bukunya gitu. Hah? Gitu. Nanti langsung masih MTE masih luka. Ini untuk kelas yang nanti, kelas terakhir tahus din 3. Nah, kalau ketemu saya din 3 insyaallah, anu kalau minta tak tunjukkan bukunya insyaallah taala. Kalau nyampe din 3. Nah, semoga nyampe ya. Amin. Barakallahu'alaikum. Artinya itu biasa, juhdun mukil, bukan sesuatu yang istimewa. Biasa di kalangan para thullabul ilm ada oret-oretan lah bahasanya. Barakallahu'alaikum. هذا يكفيك كفي لا هنا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين